Abu Saleh. Konghucu. Jepang ya? Cina ya? Bukan Jepang ya? Yang jelas itu dia beda dengan Buddha ya. Yang jelas secara agama, secara keumuman barakallahu fikum, dia masuk dalam kategori agama kafir yang bukan dinisbahkan kepada rasul-rasul sebelumnya, sebagaimana amalan kaum musyrikin juga yang ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mereka bukan orang-orang yang dinisbahkan melaksanakan ajaran Nabiullah Ibrahim. Oleh karena itu Allah di dalam Al-Quran membantah. Nah, Allah di dalam Al-Quran membantah. Maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasranian, walakin kana hanifan walam yakun minal musyrikin. Naam. Awa makana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi dia seorang yang hanif, berjalan di atas agama yang lurus. Maka tidak dinisbahkan, tidak disandarkan kepada rasul-rasul yang sebelumnya, karena para rasul itu semuanya sebagaimana telah kita jelaskan, naam, dakwah mereka satu, untuk mentauhidkan Allah, memperingatkan dari perbuatan syirik. Sementara itu adalah bentuk dari amalan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah yang disebut ahlul bid'ah? Apakah sebutan ahlul bid'ah itu berlaku untuk pemimpin bid'ah saja atau beserta jamaahnya? Ahlul bid'ah adalah mereka-mereka yang mencetuskan bid'ah, serta mereka-mereka yang getol di dalam menyerukan kebid'ahan. Ini lebih khusus mengena kepada para pentolan-pentolannya. Kalau jamaahnya, bisa saja kita katakan itu pelaku bid'ah. Namun ketika jamaah-jamaah tersebut yang juga telah disampaikan kepada mereka sekian banyak hujjah, dalam sekian banyak tahapan-tahapan hujjah, disampaikan dengan cara yang hikmah dan penuh sopan santun, kasih sayang, namun saja tetap dia membela dan mempertahankan bid'ahnya, maka bisa dikatakan pula sebagai ahlul bid'ah. Apakah pemimpin acara bid'ah, tahlilan, yasinan, dan lain-lain di lingkungan masyarakat kita bisa dikatakan ahlul bid'ah? Naam, tergantung. Kalau mereka sekedar orang-orang yang dia mimpin acara, tapi sebetulnya dia seorang yang jahil, yang gak tahu apa-apa, gak punya ilmu, hanya kebetulan, naam, secara catatan dikatakan sebagai bagian yang mimpin acara tersebut, maka bisa juga dikatakan sebagai pelaku bid'ah. Namun tingkatannya bisa naik sebagaimana kategori yang sudah kita sebutkan. Pertanyaan kedua, lebih utama manakah istri membantu suami mencari nafkah atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengurusi anak? Insyaallah yang kedua lebih afdal. Meskipun di rumah, seorang istri di rumah mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengurusi anak, kalau memang dipandang perlu, na'am barakallahu fikum, untuk membantu suami dalam mencari nafkah, di rumah pun bisa dilakukan. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan. Na'am, dan sekarang Masya Allah, ibu-ibu, para ummahat, terkadang memiliki usaha meskipun mereka berada di rumah. Na'am, punya jahitan, atau misalnya jualan apalah, cilok misalnya, tinggal suami antar. Nah, ke tempat-tempat warung-warung misalnya, setelah ngantar sudah suami cari maisyahnya sendiri, bebas. Yang penting barakallahu fikum, harus difahami bahwa kewajiban utama untuk mencari nafkah itu adalah tanggung jawab suami. Kalau memang barakallahu fikum, suami telah memberikan nafkah, sudah terpenuhi apa yang kita butuhkan dalam rumah tangga kita, ya, sudah terpenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, nafkah anak, istri, bahkan juga terkadang lebih dari itu. Nah, snack-snacknya sudah tersedia, jajan-jajannya juga sudah lengkap, ngapain harus memaksakan diri untuk kemudian istri nekat bantu, ya? Tetapi dengan kemudian akhirnya mengabaikan tugas dalam rumahnya, pendidikan anak-anaknya, mengurusi kebersihan rumahnya, ditambah lagi dengan meninggalkan rumah. Sekian banyak yang dilabrak, ini yang tidak dibenarkan. Naam. Jazakumullahu khairan wa anti jazakillahu khairan. Kalau bisa disampaikan secara jelas, barakallahu fikum, tentang di sebuah lingkungan yang kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kemudian di masyarakat itu ada acara-acara bid'ah seperti tadi yang digambarkan, tahlilan atau yasinan setiap malam Jumat. Nah, sampaikan dengan terang-terangan, mohon maaf sebatas yang saya yakini bahwa yang demikian ini tidak datang dalam sunnah Nabi. Nah, sehingga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak bisa ikut terlibat dalam acara seperti ini. Tapi apapun yang ada di lingkungan kita, dari berbagai macam kerja-kerja, kerjasama, kerja bakti, ronda-ronda, ayo insyaallah kita semua akan saling bantu-membantu. Cuma mohon maaf untuk yang berkas seperti ini, karena ini berkaitan dengan pemahaman, keyakinan, maka saya tidak bisa ikut terlibat. Kalau memang bisa untuk disampaikan secara terang-terangan, tidak menimbulkan permusuhan yang sengit sampai diusir dari tempat itu, diintimidasi. Nah, kalau tidak sanggup menyampaikan secara terang-terangan, ya carilah alasan-alasan yang mungkin sifatnya apa istilahnya kalau dalam bahasa ininya, tauriyah. Nah, mohon maaf anu Pak, kalau di setiap malam Jumat itu saya selalu sibuk. Ya, selalu ada perkumpulan. Sudah bikin perkumpulan kahwah. Nah, perkumpulan namanya. Nah, kalau antum kesulitan cari orang, tinggal Daniel dipesan. Ayo setiap malam Jumat kita kahwah di manalah. Nah, yang penting cari acara lain, kesibukan yang antum enggak bohong di situ kan. Nah, saya ada kesibukan, ada pertemuan. Sudah adakan pertemuan dengan satu teman, sudah ketemu kan, enggak bisa hadir di sana. Nah, yang penting kita tidak ikut andil terlibat dalam acara-acara. Karena kalau misalnya kita akan menyatakan saya sebatas dalam hati mengingkari. Nah, mengingkari. Itu akan menjadi fitnah bagi sebagian pihak. Oh, ternyata si itu anu ya, datang ya di acara yasinan malam Jumat ya. Oh, ternyata memang itu sunnah. Apalagi antum dianggap ini ahlu sunnah. Akhirnya menimbulkan persepsi lain, pandangan lain di masyarakat umum yang rata-rata tidak mengerti agama, dianggap itu sebagai perbuatan baik. Apalagi rata-rata kalau sudah orangnya jenggotan, pakai peci putih, nah itu sudah orang alim. Orang alim. Nah, maka ini berat. Nah, orang ini berat. Karena kita ini akan barakallahu fikum dipandang setiap pergerakan kita, dilihat oleh masyarakat, dan masuk dalam keumuman sabda Rasulullah, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, siapa yang memberikan contoh di sini dalam pengertian barakallahu fikum bil fi'il, dengan perbuatan dia, meskipun dia tidak mengajak dalam ucapannya, tapi perbuatan dia menggambarkan bahwa ada unsur keridhaan atas perkara itu tergambar atau terkesan. Nah, ini yang berbahaya, yang bisa menyebabkan orang pun akhirnya akan ikut-ikutan dengan apa yang kita lakukan. Maka ya, caranya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.